semakin bahas perkataan Abu Amr Ibn Salah. Di paragraf sebelumnya dia mengatakan wa ismul Islam yatanawalu aydan ma huwa aslul iman. Bahasanya istilah Islam itu juga mencakup asal iman, landasan iman, yaitu at-tasdiq. Wa'itanawalu asla ta'at, demikian juga mencakup pokok ketaatan. Fa'inna zalika kulluhu istislamun, karena seluruhnya adalah kepasrahan. Qal Ibnu Salah mengatakan fakharaja mimma dzakarnahu wa haqaqnahu, maka kesimpulannya dari apa yang telah kami sebutkan dan telah kami bahas, anna al-islama wal imana yastami'ani wa yastaghfani, bahwa Islam dan iman itu bisa berkumpul pada satu orang dan bisa berpisah. Maka setiap mukmin adalah muslim, akan tapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Qal Ibnu Salah mengatakan pada tahqiqun waqin bitawfiq baina mutafarqatin nusus al-waridati fil iman wal islam. Maka ini adalah kesimpulan yang sempurna untuk mengkompromikan antara berbagai dalil yang bermacam-macam awal al-waridah yang terdapat tentang masalah iman dan Islam. Alati tolan mazwala fafiha al-fa'idun, yang seringkali salah dalam memahaminya orang-orang yang membicarakannya. Wa mahaqqnahu min dhalik, dan kesimpulan yang telah kami sebutkan itu sesuai dengan madhab jumhur ulama, yaitu ahlu sunnah dan yang lainnya. Kemudian komentar Syaikhul Islam untuk perkataan Ibnu Salah. Thank you. qal, maka kita katakan hadza allazi, apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah fihi, dalam perkataan beliau, minan muwafaqati, dari kompromi tentang masalah Islam dan iman, maqad bayyana min aqwalil a'immah, adalah apa yang telah dia jelaskan dari perkataan para imam, dan apa yang menjadi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Mayasar fihi annal jumhur yaquluna, satu hal yang nampak bahasanya jumhur, satu hal yang bisa kita simpulkan berdasarkan kataan Ibnu Shalah, bahasanya jumhur ulama mengatakan setiap mukmin adalah muslim, namun tidak setiap muslim itu mukmin. Wa qawluhu, dan perkataan Ibnu Shalah bahasanya hadis zakara fihi, disebutkan dalam hadis tentang pokok iman dan pokok Islam, maksudnya hadis Jibril, dalam hadis Jibril disebutkan tentang pokok-pokok iman dan pokok-pokok Islam. Qadyuratu alaihi, bisa dibantah anna nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahasanya nabi sallallahu alaihi wasallam, yurat alaih, salah satu maknanya adalah dibantah. Kot yuratu alaih, bisa dibantah. Bahasanya Nabi SAW menjawab tentang makna iman dan Islam bima huwa min jinsil jawab, bagaimana umumnya jawaban Nabi SAW fil haddi anil mahdud, dengan memberikan definisi anil mahdud tentang sesuatu yang didefinisikan. Saya pun memandangkanmu, maka apa yang Nabi sebutkan Islam itu adalah antasyadan khususnya, itu memang mutabiqan lahuma, memang itulah yang sesuai dengan definisi Islam dan iman, bukan hanya sesuai dengan landasan atau pokok Islam dan iman. Kal iman wal iman, maka iman yang Nabi sebutkan dalam hadis Jibril itulah pengertian iman. Bima dzakara, sebagaimana yang Nabi sebutkan, batinan dan zahirah. Akan tapi iman yang Nabi sebutkan itu memuat Islam. Bagaimana Islam yang, bagaimana ihsan yang Nabi sebutkan dalam hadis Jibril itu memuat iman. Wa qaulul qa'il, perkataan orang yang mengatakan bahasanya pokok kepasrahan adalah Islam lahiriyah. Fal Islam, maka Islam adalah kepasrahan kepada Allah dan ketundukan kepada Allah secara lahir dan batin. Inilah agama Islam yang Allah ridai. Kama jalat alaihi nususul kitab sunnah, sebagaimana kandungan dalil Quran dan Sunnah. Maka siapa yang pasrah dengan secara lahiriyah tanpa batinnya, maka dia munafik. Yang diterima lahiriahnya, fa'inam, makasihnya kita tidaklah diperintahkan untuk membelah dada manusia. Wa'idhan, dan juga idakan al-Islam yatanawal tasdik al-batin, jika Islam itu mencakup percaya yang ada dalam batin, yang merupakan pokok iman, payah bisa, maka konsekuensinya setiap muslim adalah mu'min. Wahuwa khilafu, dan kesimpulan ini menyelisihi nukilan dari jumhur ulama. Karena jumhur ulama membedakan antara Islam dan iman. Lakinlah Buddha, akan tapi yang benar, lah Buddha haruslah di dalam Islam itu harus ada tasdik. Seorang itu untuk disebut muslim, dia harus punya tasdik. Yahsulu bihi, yang terwujud dengan tasdik tersebut, aslul iman, pokok iman. Wa ila, jika seorang itu muslim namun tidak ada bacanya tasdik, lam yusab alaihi yakunu hina izin, maka ketika Islam itu diiring dengan tasdik, maka dari sisi ini dia adalah seorang muslim mukmin. Maksudnya dia ke dalam Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian, yaitu Islam. Maka sabda Nabi, Islam adalah lima rukun Islam, layak nabi tidaklah artinya Islam adalah orang yang menunaikan lima hal tersebut meskipun tanpa keikhlasan kepada Allah, bahkan meskipun dengan kenifakan. Dan demikian Nabi maksudkan. Namun yang dimaksudkan oleh Nabi adalah siapa yang Muslim adalah siapa yang melakukan lima hal tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan secara batin dan zahir. Maka sebagaimana telah pernah kita jelaskan berulang kali, bahasanya Islam dan iman itu, Islam itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang ada dalam posisi Islam dan ada orang yang ada dalam posisi iman. Setiap mukmin adalah muslim, namun tidak setiap muslim adalah mukmin. Tetapi Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang berpahala, bukan Islam keislaman orang-orang munafik. Oleh karena itu, maka syarat untuk bisa disebut sebagai seorang muslim yang bukan mukmin itu harus punya iman dalam kadar yang dengan kadar tersebut sahlah keislamannya. Demikian juga seorang mukmin itu harus memiliki islah, yaitu ketundukan secara lahiriah yang dengannya maka sahlah keimanannya. Namun karena keimanan si muslim itu cuma keimanan yang lemah, ya, maka status dia muslim yang belum mukmin. Wa dzakara al-khamsa annaha hiya al-islam, dan Nabi menyebutkan bahwa lima amal tersebut adalah Islam karena lima hal tersebut adalah ibadah mahdhah yang Allah wajibkan atas setiap hamba yang mutiq, setiap hamba yang mutiq yang mampu melakukannya. Maka di sini kita jumpai istilah ibadah mahdhah, ibadah al-mahdhah. Istilah ibadah mahdhah adalah istilah yang dikenal dan dipakai oleh para ulama, dan bukanlah istilah yang asing. Dia ibadat al-mahdhah. Ini adalah ibadah mahdhah yang Allah wajibkan atas setiap hamba yang mampu untuk melakukannya. Wa masiwaha, adapun kewajiban-kewajiban selain lima rukun Islam, maka boleh jadi wajibnya adalah wajib kifayah. Lima salah dan karena satu maslahat, jika masalah itu terwujud maka gugurlah kewajiban. Dan boleh jadi min hukukina, itu wajib karena hak manusia sebagainya atau sebagian yang lain, meskipun dalam menunaikan hak manusia tersebut terdapat kurbah nilai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semacamnya. Betul kata fi'atun lihadihi, dan itu semua cuma mengikuti hal ini. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin selamat dan gangguan lisan dan tangannya. Dan keislaman yang paling baik adalah memberi makan dan mengucapkan salam pada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal dan semacamnya. Fahadil khamsu, maka lima hal ini ialah arkan adalah rukun iman, rukun Islam, wal mabani dan adalah bangunan pokok Islam, sebagaimana juga iman. Ya, kenapa Nabi mendefinisikan Islam dengan lima rukun Islam? Setelah pernah kita bahas, ada beberapa penjelasan ulama tentang sebabnya, dan kesimpulan dari rukun Islam Ibnu Taimiyah adalah Nabi mendefinisikan Islam dengan Islam karena Islam dengan lima rukun Islam karena itulah lima hal yang wajib karena hak Islam. Itulah yang wajib karena hak Islam. Sedangkan yang lain itu wajib bukan karena hak Islam, boleh jadi karena itu hak orang tua, itu hak tetangga. Dan ada satu kemaslahatan yang dituntut, yang ada pada satu kondisi yang tidak ada pada kondisi yang lain. Di sini dikatakan dalam Islam karena itu adalah ibadah makdah yang Allah wajibkan atas setiap hamba yang punya kemampuan. Ini yang dimaksud dengan amal soleh badan adalah buah iman. sekedar sebab. Anal iman al-batin qati yakunu sababan. Bahasanya iman yang ada dalam hati itu adalah sebab munculnya amal soleh di badan. Sebagaimana buah untuk pohon. Pohon itu tetap disebut pohon meskipun buahnya tidak ada. Ya kan? Ada pohon rambutan dan tidak ada buah rambutannya. Apakah rambutan tetap disebut pohon rambutan dan tidak ada buahnya? Seperti disebut pohon rambutan meskipun tidak ada buahnya. Ya, karena maka bisa jadi dikatakan buah di sini artinya cuma sekedar sebab. Buah rambutan ini berasal dari ini adalah buah dari pohon rambutan. Artinya ini muncul dengan sebab adanya pohon rambutan. Maka cuma sekedar sebab. Artinya qatiyatul iman al-batin, maka iman di dalam hati itu sempurna, tampilan sempurna, wa yalam tujad padahal amal badan tidak ada sama sekali. Pada kalun murjiah, makanya ada perkataan murjiah yaitu jamiah dan yang lainnya. Maka kalimat amal soleh lahiriah adalah buah dari iman, itu kalimat global. Bisa maknanya jelas, bisa maknanya benar, bisa maknanya batil. Tinggal mana yang dimaksudkan. Ya, kalau maknanya adalah amal soleh lahiriah itu adalah lawazim dari iman, dan lawazim di sini adalah bukan konsekuensi logis, namun konsekuensi realistis, konsekuensi real. Ya, kalau ada ini mesti ada itu. Lawazim dari tidak mati adalah hidup. Lawazim dari tidak diam artinya bergerak. Jika demikian yang dimaksudkan, maka ini adalah pernyataan yang jika dijumpai iman batin, maka dijumpailah saat lahiriah. Maka berdasarkan hal ini, maka siapa saja yang tidak punya taat lahiriah secara total, maka diyakini ahlu sunnah sebagai orang yang tidak memiliki iman sama sekali. Bukankah karena setelah kami sebutkan di muka bahwasanya murji'ah itu keliru dalam tiga perkara besar, keliruan fatal murji'ah. Yang pertama, mereka beranggapan bahwasanya iman di dalam hati itu bisa jadi sempurna tanpa amal hati. Tidak ada di sana rasa cinta pada Allah, takut pada Allah, tawakal pada Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah. Itu tidak ada sama sekali, dan orangnya tetap orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Yang kedua, mereka beranggapan bahwasanya iman yang ada dalam hati itu boleh jadi sempurna tanpa amal lahiriah. Ini adalah perkataan semua sekte murji'ah. Semua sekte murji'ah sepakat amal badan bukan bagian dari iman. Artinya ketika tidak ada amal badan sama sekali, orang itu bisa jadi imannya sempurna. Kemudian kesalahan fatal yang ketiga, dan semua orang yang dikafirkan oleh syariat, maka itu kafir karena tidak adanya tasdik di dalam hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini adalah kata yang tidak benar, karena ahlu sunnah berkeyakinan sebagaimana diajarkan oleh Allah. Dan yang namanya kafir itu juhud. Ada orang itu kafir juhud, dia secara hati itu tasdik, percaya, karena lahiriahnya dia mengingkari, menolak, maka dia kafir. Sebagaimana kafirnya Fir'aun. Kemudian di sini beliau sampaikan perkataan yang sangat bagus. Terkatakan banyak dari orang-orang belakangan tidak bisa membedakan antara akidah salaf dengan akidah murjiah dan jahmiyah, karena bercampurnya akidah salaf dengan akidah murjiah dalam perkataan banyak orang, banyak mutaakhirin, yaitu orang-orang yang sebenarnya berpendapat dengan pendapat jahmiyah dan murjiah dalam masalah iman, namun dia adalah seorang yang mengagungkan salaf dan orang yang memuliakan ahlul hadis, yaitu ahlu sunnah. Fayudhanu, maka dianggaplah bahasanya dia menyatukan di antara keduanya, atau menyatukan di antara perkataan orang-orang semisal dengannya dan perkataan salaf. Disampaikan oleh sekolah Islam, banyak orang belakangan tidak bisa membedakan antara mazhab salaf dan perkataan murjiah dan jahmiyah. Jadi ini terdapat faedah, jika seorang itu mau belajar apa itu iman menurut ahlu sunnah, maka hati-hati kalau mengambilnya dan belajarnya dari perkataan orang belakangan. Jika orang semua serius belajar apa itu iman menurut ahli sunnah, maka adalah dia merujuk pada buku-buku para ulama ahli sunnah terdahulu. Jangan merujuk pada orang-orang belakangan yang mereka kata sekolah Islam adalah orang-orang yang tercampurkan badannya kebingungan dan tidak bisa membedakan mana mazhab salaf dan mana perkataan murjiah dan jahmiyah dalam masalah iman. Maka jalan yang selamat bagi orang yang ingin belajar apa itu iman menurut ahli sunnah, ya merujuk kepada buku-buku tafsir Ibnu Taimiyah dalam masalah iman. Kemudian juga buku-buku para ulama ahli sunnah terdahulu, para ulama ahli sunnah di masa salaf yang bicara tentang masalah ini. Kemudian berikutnya adalah perkataan kutipan perkataan Ibnu Nasr Al-Maruzi. Qala ta'ifatun salisatun, dan berkata kelompok yang ketiga yaitu jumhur yang terbesar dari ahli sunnah wal jamaah, wasatul hadis dan ahli sunnah. Al-iman alladhi ta'allahu al-ibadah ilaihi, iman yang Allah seru hamba-hambanya untuk memilikinya dan yang Allah wajibkan kepada mereka adalah Islam, yang Allah jadikan Islam itu sebagai agama dan Allah ridai Islam untuk hamba-hambanya, dan Allah seru hamba-hambanya kepada Islam, dan Islam adalah kebalikan dari kekafiran yang Allah murkai. Layar tali ibadil kufra, Allah tidaklah rida kekafiran untuk hamba-hambanya, dan Allah berfirman dan aku rela Islam untuk kalian, dan Allah berfirman maka siapa saja yang Allah inginkan untuk Allah berhidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maka siapa saja yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia adalah orang yang berada di atas cahaya dari Rabbnya. Maka Allah memuji Islam sebagaimana Allah memuji iman. Maka Allah jadikan Islam sebagai nama pujian dan sanjungan. Dan Allah beritakan siapa saja yang berislam, maka dia berada di atas cahaya dari Rabbnya dan berada di atas hidayah. Dan Allah beritakan bahwa Islam adalah agama Allah yang Allah ridai. Dan apa yang Allah ridai maka Allah cintai dan Allah puji. Tidakkah engkau melihat bahasanya para Nabi Allah dan para Rasul Allah, mereka punya keinginan untuk Islam dan meminta Islam kepada Allah. Ibrahim dan Ismail mengatakan, ya Allah, jadikanlah kami dua orang Islam kepadamu, dan jadikanlah anak keturunan kami orang-orang yang berislam kepadamu. Yusuf pun mengatakan, ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang muslim dan gabungkanlah aku bersama rombongan orang-orang yang saleh. Dan Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya demikian pula Ya'qub. Ya'qub mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Katakanlah kepada ahli kitab wal ummiyin dan orang-orang jahiliyah musyrik yang tidak punya ilmu, dengan ahli kitab orang yang berilmu, aslamtum, apakah kalian berislam? Maka jika kalian berislam, kalian telah mendapatkan hidayah. Di tempat yang lain Allah berfirman, kulu, katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, wal Asbah. Asbah adalah anak-anaknya Yaqub. Dan kami beriman dengan wahyu yang diturunkan, diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan oleh para kepada para nabi dan roh mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu pun nabi di antara mereka, yang sebagiannya kami imani, kemudian sebagiannya tidak kami imani. Kami adalah orang-orang yang berislam kepada Allah. Maka jika mereka beriman sebagaimana iman kalian, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memfonis bahasanya, siapa yang berislam maka dia mendapatkan hidayah, dan siapa yang beriman maka dia mendapatkan hidayah. Maka Allah menyamakan antara Islam dan iman. Qal Ibnu An-Nasr Al-Maruzi mengatakan, dan kami telah menyebutkan tamam al-hujjah, dalil-dalilnya secara lengkap yang menunjukkan bahasa Islam sama dengan iman, dan bahasa keduanya itu tidak berbeda. Walayatabayanani, dan keduanya tidak berbeda. Timobie telah kami sebutkan di satu tempat selain di sini. Maka kami tidak ingin untuk mengulanginya di tempat ini, karena kami tidak menginginkan untuk takwil terlalu panjang dan berulang-ulang. Akan kami sebutkan di sini dalil-dalil fidzalika tentang hal itu, yaitu Islam sama dengan iman, yang belum kami sebutkan di selain tempat ini. Dan akan kami jelaskan kesalahan tafsiran mereka dan alasan-alasan yang mereka gunakan dari Al-Quran dan Sunnah Al-Akhbar, maknanya hadis, yang mereka jadikan sebagai dalil untuk membedakan antara Islam dengan iman. Bagaimana pernah kita singgung bahasanya, Ibnu Nasr Al-Maruzi adalah di antara ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahasanya Islam sama dengan iman. Dan telah kita sampaikan bahasanya para ulama ahlu sunnah berselisih pendapat apakah Islam itu sama dengan iman ataukah iman itu berbeda dengan Islam. Ya, mengutarakan perkataan itu Nasr al-Maruzi sebelumnya demikian memberikan kata-kata. Ya, bila Muhammad ibn Nasr al-Maruzi Rahimahullah, anna al-Rahimah al-Mantuha wa al-Mantuha billahi wa muslimu al-mustahiqu wa billahi faqulu muslimin faqulu muslimin muslimu wa hadha mutafaqun itu sama dengan pengertian muslim yang berhak untuk mendapatkan janji Allah masuk surga secara langsung. Nah, kalau dalam pengertian ini, maka setiap muslim adalah mukmin dan setiap mukmin adalah muslim. Wa hadha muttafaqun ala ma'nahu, dan makna hal ini disepakati di antara salaf dan khalaf. Bahkan disepakati di antara berbagai aliran umat Islam seluruhnya. Mereka mengatakan bahwa mukmin yang dijanjikan masuk surga, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi dapatlah seorang muslim. Dan muslim yang dijanjikan masuk surga, yaitu tanpa azab, pasti adalah seorang mukmin. Maka setiap orang yang masuk surga tanpa azab, baik dari generasi dahulu ataupun belakangan, semuanya adalah mukminun muslim. Iman itu adalah Islam. yang masuk surga setelah di neraka itu juga punya Islam, juga punya iman. Enggak, bukan cuma iman saja tanpa Islam, bukan pula Islam saja tanpa iman. Nah, fal nukul mutawatiratun, maka nukilan, terdapat nukilan yang mutawatir dari salat dan iman sudah ucap kaulun wa amal. Walam yukul anhu sadikala dinukil dari salat satu pun nukilan mindalika kul Islam, tentang Islam. Tidak ada satu ulama salaf yang mengatakan Islam adalah qaulun wa amalun. Akan tetapi dikarenakan jumhur yang terbesar dan ulama mengatakan bahwa Islam adalah agama ini seluruhnya, seluruh agama ini disebut Islam. Laisa wal kalimatu faqat, dan Islam itu bukan hanya sekedar kalimat saja. Dan perkataan jumhur ini adalah khilafud zahir, adalah menyelisihi dengan satu hal yang jelas dan menyelisihi apa yang dinukil dari az-Zuhri. Kenapa di sisi Islam mengatakan jumhur? Karena ada khilafnya Zuhri. Zuhri mengatakan Islam adalah al-kalimah. Islam adalah al-kalimah yang telah di depan telah dibahas apa yang dimaksud dengan perkataan Az-Zuhri, Islam adalah kalimat. Dan telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam ada makna yang hak dari perkataan Az-Zuhri, Islam adalah kalimat, dan ada makna yang batil dari perkataan Az-Zuhri, Islam adalah kalimat. Namun yang jelas jumhur ulama menyelisihi Zuhri. Tidak ada satu pun dari jumhur ulama yang mengatakan bahasa Islam adalah kalimat. Bahkan yaqulun, maka jumhur ulama mengatakan salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya minal af'al al-ma'mur, yaitu perbuatan-perbuatan yang diperintahkan adalah bagian dari Islam sebagaimana adalah bagian dari iman. Nah, karena demikianlah pengertian Islam menurut jumhur ulama, bahwasanya seluruh ajaran Quran dan Sunnah adalah bagian dari Islam. Dona, maka ada orang beranggapan bahwasanya jumhur ulama menetapkan bahwasanya Islam dan iman adalah syai'an wahidan, adalah satu yang sama. Karena itu kesimpulan orang. Pertama dilihat iman menurut salaf qaulun wa amalun, kemudian ditimbang bahwasanya Islam adalah keseluruhan ajaran Islam. Nah, berarti berarti Islam beriman. Walaysa kadzalik, dan tidaklah demikian. Anggapannya adalah anggapan tidak benar. Fa innal iman, maka iman itu mengharuskan Islam dengan kesepakatan salaf. Namun idza kana al-islam, jika Islam itu termasuk bagian, termasuk dalam iman, tidaklah yalzam mesti ayakuna huwa iyam, bahwa Islam itu sama dengan iman. Maka kita katakan Islam itu adalah iman, itu mengkonsekuensikan Islam. Namun ketika kita katakan bahwa Islam adalah bagian dari iman, itu bukan berarti Islam sama dengan iman. Wa amal Islam, adapun Islam, maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu mengharuskan iman, inggal itlaq, kita dimutlak. Namun apakah Islam itu mengharuskan adanya iman yang wajib ataukah kesempurnaan iman? Maka di sini ada terdapat perselisihan. Namun tidak terdapat dalil menunjukkan bahwa Islam itu mengharuskan. Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi dengan iman. Walau lam yuzkar dzalika anhum, meskipun hal itu tidaklah disebutkan dari mereka. Maka kita semua tentu tahu secara pasti bahwasanya para nabi seluruhnya adalah mukmin. Wa kadzalika, demikian pula para as-sabiquna al-awwalun, para sahabat, mereka adalah muslim mukmin. Walaupun dirasakannya diandaikan Islam itu mengharuskan iman yang wajib, bahwa tumayyufal, maka maksimal yang bisa kita katakan Islam dan iman adalah dua hal yang saling terikat. Setiap muslim adalah mukmin dan setiap mukmin adalah muslim. Nah, kalimat ini, setiap muslim adalah mukmin dan setiap muslim adalah mukmin, adalah kalimat yang benar dengan catatan. Jika yang dimaksud pada setiap muslim itu masuk surga, setiap muslim yang masuk surga, maka ma'ah bersamanya iman yang wajib. Wa mutafaqan alaihi, ini adalah satu hal yang disepakati oleh ulama. Jika yang dimaksudkan adalah setiap muslim yang mendapatkan pahala karena ibadahnya, bukan muslim dalam pengertian muslim munafik. Maka muslim yang masuk surga labudah haruslah memiliki pokok iman. Fama min musliman, maka tidak ada satupun muslim kecuali mukmin dalam pengertian muslim yang berpahala, yang keislamannya berpahala, itu harus punya iman yang mensahkan keislamannya. Maka jika ini yang dimaksudkan, maka bisa kita katakan setiap muslim adalah mukmin. Namun ingat, keislaman itu ada dua macam, keislaman yang berpahala atas keislamannya, dan ada keislaman yang tidak berpahala, yaitu keislamannya orang-orang munafik. Setiap muslim itu harus memiliki iman. Wa ilam yakun, meskipun bukan iman yang sempurna. Itulah keimanan sempurna, itulah yang Nabi tiadakan dari orang yang tidak menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan keimanan sempurna itulah yang Nabi tiadakan dari orang yang melakukan dosa-dosa besar, dari Arab Badui dan yang lainnya. Jika dikatakan bahwa Islam dan iman yang sempurna itu ada dua hal yang saling terikat, maka layal dan tidaklah mesti yang satu itu sama dengan yang lain. Islam yang sempurna dan iman yang sempurna itu dua hal yang mesti selalu bersama. Setiap orang yang punya Islam yang sempurna pasti dia mukmin yang sempurna. Dan setiap orang mukmin yang sempurna, maka dia punya Islam yang sempurna. Namun gara-gara ini kita tidak bisa mengatakan Islam sama dengan iman. Dua hal yang terikat erat itu belum tentu definisinya jadi sama. Contohnya, ruh dan badan. Ruh dan badan adalah dua hal yang terikat erat. Maka tidaklah dijumpai roh kecuali bersama badan, dan tidak dijumpai badan yang hidup kecuali bersama roh. Akan tetapi ingat, definisi roh berbeda dengan definisi badan. Maka iman itu kata Syaikhul Islam digambarkan bagaimana roh. Maka iman itu berdiri pada roh dan bersambung dengan badan. Dan Islam tetapkan badan, dan badan tidaklah hidup kecuali jika mengandung roh. Artinya keduanya adalah dua hal yang terikat erat. Namun bukan berarti hakikat Islam sama dengan hakikat iman. Dan Islamnya orang-orang munafik bagaimana badan yang mati, yaitu jasad tanpa roh. tidaklah ada satupun badan yang hidup kecuali ada badannya roh. Akan tapi ingat, roh manusia itu variasi, bervariasi, berbeda-beda. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, roh itu adalah bagikan tentara yang sudah dikelompokkan. Maka siapa saja yang saling kenal karena satu kelompok, tarafa, maka badannya bisa bersatu. Dan jika tidak saling kenal rohnya karena beda kelompok, maka badannya pun berbeda-beda. Maka tidak semua orang yang salat dengan badannya, hatinya adalah hati yang bercahaya dengan ingat Allah, dengan kekhusyuan dan memahami Al-Quran, meskipun salatnya adalah salat yang berpahala dan gugur darinya kewajiban salat menurut hukum dunia. Maka demikian pula Islam secara lahiriah itu sebagaimana salat secara lahiriah. Maka iman itu adalah bagikan mayakunu fil qalbi, keadaan hati ketika seorang itu sedang mengerjakan salat, yaitu pengetahuan tentang Allah, kekhusyuan, mentadabbur isi Al-Qur'an. Maka semua orang yang khusyuk hatinya, maka pasti khusyuklah badannya. Dan tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik. Tidak bisa kita katakan semua orang yang khusyuk badannya maka khusyuk hatinya. Tidak. Dan kalau khusyuk hati pasti khusyuk badan. Oleh karena itu, maka dikatakan jauhilah khusyuk munafik. Apa itu khusyuk munafik? Jasad nampak khusyuk namun hati tidak khusyuk. Maka jika hati itu baik, maka badan pasti baik. Namun tidak mesti. Tidakkan al-jasad di ibadah, tidaklah mesti jika badan itu sedang dalam beribadah kemudian hatinya tegak dalam menunaikan ibadah. Boleh jadi badannya sholat namun hatinya tidak sholat. Ini dua permisalan yang disampaikan dalam kitab Islam tentang hubungan Islam dengan iman. Pertama beliau misalkan dengan hubungan roh dengan badan. Maka iman itu bagikan roh dan Islam adalah bagikan badan. Keduanya adalah hubungan erat namun definisinya tetap berbeda. Kemudian Islam dan iman besok beliau gambarkan bagaimana salat. Atau bahasa enaknya yang lain, bagikan orang yang sholat, maka orang yang maka iman bagikan khusyuknya sholat, khusyuknya orang yang sholat. Sedangkan Islam itu adalah gerakan lahiriah sholat. Maka orang yang melakukan gerakan lahiriah sholat itu belum tentu dia memiliki khusyuk dalam sholat. Artinya orang yang punya keislaman secara lahiriah boleh jadi tidak punya iman. Tapi orang yang punya kekhusyuan di dalam sholat pasti badannya sholat. Maka orang yang punya iman, harus pasti melahirkan amal badan. Demikian kita.